Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita masih mengkaji surat An-Nur dan hari ini kita mengkaji ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa ma taktumun. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Pendengar yang dimuliakan Allah, 29, 28, 27 semuanya menceritakan tentang pedoman untuk memasuki rumah. Di ayat 29 ini, bagaimana pula jika rumah itu tidak ada penghuninya dan barang kita ada tertitip di dalamnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat terakhir untuk yang menceritakan tentang memasuki rumah menyatakan boleh kita masuk kalau ada kepentingan kita di dalam itu untuk mengambil barang yang tertitip di dalamnya karena satu hal atau lainnya. Di sini suatu hal yang menarik kita kaji di tiga ayat ini, ketentuan mengenai rumah yang dihuni itu cukup ketat. Tiga ayat Allah menceritakan rumah di kitab suci yang mulia ini. Kenapa? Karena kebebasan pribadi sangat dihargai dan penting sekali untuk kehidupan yang sopan, beradab, dan teratur baik. Inilah inspirasi yang tertulis di ayat 29, mencerminkan bahwa privasi, kebebasan pribadi dihargai oleh Islam, sehingga dia mengatur di tiga ayat ini etika memasuki rumah orang lain. Untuk lebih jelasnya, ada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana akan mengkaji ayat ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bentuk lain dari sikap yang harus kita lakukan. Ayat ke-29 ini menceritakan kepada kita tentang bolehnya memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, tapi dengan catatan fiha mata'un lakum, ada kepentingan kamu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya adalah ketika satu kebiasaan pada masa Arab, pada masa Rasulullah, adalah banyaknya orang musafir dan adanya orang-orang yang menyediakan semacam joglo atau rumah tempat persinggahan dari para musafir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, kalau kamu memasuk rumah minta izin kepada penghuninya. Budaya Arab pada saat itu ada rumah-rumah yang memang khusus disediakan untuk para musafir, mereka terserah di situ mau bermalam, mau singgah sebentar, dan itu memang disediakan untuk mereka. Tidak ada orang yang di situ menjaga. Nah, ketika ditanyakan ini kepada Rasulullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan menurunkan ayat ke-29 ini. Kalau rumah-rumah yang memang merupakan persinggahan dari para musafir yang disediakan oleh masyarakat Arab pada saat itu, maka la junaha alaikum an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin. Tidak perlu harus minta izin dulu kepada pemiliknya karena memang mereka sudah menyediakan itu, ya. Atau dalam satu pendapat, sekali saja minta izin, kemudian setelah itu selanjutnya tidak usah minta izin lagi, fiha mata'un lakum, karena itu ada kepentingan kamu di dalamnya. Nah, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu tubduna, apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Terlepas daripada itu, bahwasanya kembali lagi kepada niat kita, ya. Jangan sampai ketika misalnya pada budaya Arab pada masa itu dan mungkin juga pada masa sekarang ada rumah-rumah persinggahan yang memang disediakan khusus bagi para pengendara, Ketika kamu memasuki tempat itu, maka niat juga menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang disediakan untuk kebaikan para musafir, orang-orang yang mengadakan perjalanan. Tetapi orang yang singgah di situ juga niatnya harus baik. Jangan singgah di situ niatnya untuk melakukan perbuatan maksiat, walaupun memang disediakan untuk orang musafir. Jangan singgah di situ, ya, jangan jadikan rumah persinggahan itu tempat bermain judi. Jangan jadikan rumah persinggahan itu tempat-tempat berbuat maksiat. Mana tahu dia pacaran, boncengan, singgah ke rumah itu, ya, melakukan tindakan-tindakan yang terlarang secara syariat dan juga agama. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sudah orang lain sudah berbuat baik, jangan kotori dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Atau ketika orang lain ingin kamu mendapatkan kebaikan, jangan kamu balas dengan sikap dan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Baik, ikhwah inspiratif rahimakumullah. Di ayat ke-29 surah An-Nur ini, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Perdana, asbabun nuzul, bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah itu adalah para pedagang yang berangkat dari satu kota ke kota lain, maka disinilah konteks ada rumah seperti penginapan, atau bahkan jikalau kita kembangkan dalam konteks saat ini ada tempat perbelanjaan. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa kami tambahkan di sini. Ada ghairu maskunatin, rumah yang tidak disediakan untuk didiami oleh siapapun, mungkin seperti penginapan, tempat perbelanjaan. Cuman ada konteks yang kedua, yaitu fiha mata'un lakum, yang di dalamnya ada keperluanmu. Mata bisa keperluan, bisa juga untuk bilang ketenangan, tempat istirahat. Hal ini berkaitan dengan konteks hukum. Bagaimana kemudian seperti lembaga hukum kepolisian atau KPK ingin melakukan penggeledahan terhadap seorang tersangka terkait kasus hukumnya, apakah kantor privasinya dalam tempat ruang kerjanya, atau bahkan hal-hal yang sifatnya lebih privasi lagi adalah rumahnya. Penggeledahan biasanya memang menggunakan surat izin. Cuman jikalau yang bersangkutan tidak ada atau di rumah tidak ada orang, juga memungkinkan terkadang dalam prakteknya membongkar. Fiha mata'ul lakum, karena memang ada rul-rul, ada aturan-aturan regulasi yang mengatur secara khusus. Ikhwan inspiratif rahimakumullah, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dalam konteks ghairu maskunah seperti penginapan saat ini, kenapa Allah mengunci dengan kata-kata wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun? Di sini yang terselubung atau yang ditampakkan segalipun kegiatan kita di dalamnya, Allah menguncinya karena faktualnya saat ini memang penginapan lebih dominan, 99,9% gitu ya, 31% yang tidak menjadi ruang publik, ya, untuk perzinahan, perselingkuhan, transaksi gelap, narkoba, miras, bahkan kejahatan persiapan pembunuhan itu, bahkan pembunuhan kadang terjadi juga dalam konteks penginapan, begitu. Maka daripada itu, di sini Allah mengunci apa yang tampak, apa yang terselubung dari niatan itu, Allah pasti tahu itu. Insya Allah begitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli dan sebelumnya Ustaz Perdana atas penjabaran ayat 29 dari surat An-Nur ini. Sudah begitu terang benderang ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ghairu maskunatin adalah pemahaman yang terus berkembang. Fiha mata'un lakum juga terus berkembang, tidak saja dihuni pada masa dahulu sebagai pembahasan kampung mati, tetapi juga berkembang menjadi tempat umum seperti penginapan, hotel, atau juga tempat perbelanjaan, mall, supermarket. Fiha mata'un lakum bisa juga dipahami dengan muta'un lakum. Mata ada barang, ada muta, ada kenikmatan di dalamnya. Yang ini semua pemahaman yang terus berkembang sesuai dengan kondisi, waktu, dan zaman. Inilah keindahan Al-Quran. Inilah pemahaman yang terus memberikan inspirasi kepada kita, dengan satu catatan, ketentuan mengenai rumah yang dihuni itu cukup ketat. Sebab apa? Allah menetapkan itu demi menjaga kebebasan pribadi. semangat dihargai dan penting sekali untuk kehidupan yang sopan, beradab dan teratur baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.